yaitu pembahasan tentang salat Jumat dari kitab Durrul Bahiyah lil-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya bahwa salat Jumat itu wajib ala kulli mukallafin illa al-mar'ah wal-'abda wal-musafir wal-maryud, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kewajiban Jumat itu wajib setiap orang yang mukallaf. Mukallaf yaitu akil, baligh. Kecuali perempuan, wal-'abda dan budak, musafir dan juga al-maryud. قال الشوكاني رحمه الله تعالى عليه وهو كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعيته للخطبتين قبلها. Berkata al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih bahwa salat Jumat kesair salawat لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. Salat Jumat kasair salawat, sama seperti salat-salat yang lainnya. Kewajibannya sama seperti salat-salat yang lainnya. Bahwa tidak ada khilaf di antara para ulama tentang salat Jumat bahwasanya adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya tis-salati min yawmil jum'ah fas'u ila dzikrillah. Dan Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi mengatakan la tukhalifuha, dan tidak ada yang menyelisihi illa fi masyru'iyyati khutbatain qablaha, kecuali disyariatkannya khutbatain, itu dua kali khutbah sebelum Jumat. Dan sekarang kita akan membahas tentang permasalahan khutbah al-Jum'at. Assalamualaikum. Di dalam permasalahan khutbah Jum'at, di sini akan disebutkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang Jum'at, yang diantaranya kapan waktu salat Jumat, kapan akhir dari waktu salat Jumat, kemudian berapa orang yang di sana bisa dilaksanakannya salat Jumat. Nanti kita akan dibahas di sini pembahasan tentang khutbah hari Jumat. Lalu khutbah Jumat ada sesuatu yang disyariatkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian hal yang berkaitan tentang salat Jumat yang diantaranya dikatakan oleh Imam Syaukani wa waktuha waktu adh-dhuhur. Sebelum kita masuk ke pembahasan di sini, berapa jumlah bilangan orang yang sah apabila melaksanakan salat Jumat? Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa salat Jumat itu harus arba'ina rujulan, 40 orang. Berdalilkan dengan hadis, akan tetapi hadisnya sanadnya lemah. Mabrur sunnah ana fi kulli 40 fasa'idan Jum'at. Hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Darqutni rahmatullahi taala alaih, yang mengatakan bahwa termasuk dari sunnah fasa'idan sunnah seseorang yang salat 40 orang atau lebih dalam melaksanakan salat Jum'at. Ini hadis sanadnya dhaif, bahkan dhaif jiddan. Hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Darqutni rahmatullahi taala alaih. Sebagian para ulama ada yang mengatakan 50. Dan ada yang mengatakan bahwa salat Jumat itu tana'akidu biha bisa dilaksanakan bima tana'akidu bihi al-jama'ah, apa-apa yang dilakukan oleh salat berjama'ah. Berapa orang? Dua. Dan ini adalah merupakan pendapat dari Imam Al-Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan juga Imam Syaukani, dan juga Al-Allamah Syekh Al-Albani, dan juga Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih, bahwa salat berjamaah itu bisa dilaksanakan dengan walaupun dengan dua orang. Karena akal paling sedikit al-jamaah adalah dua orang. Berdasarkan dengan hadis Tariq bin Syihab, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Bahwa salat Jumat haqqun wajib, suatu hak yang wajib setiap muslim fi jamaah. Jamaah di sini bisa dilakukan oleh dua orang. Dan di sana tidak ada dalil tentang tahdid, ada batasan dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti harus 40 ataupun 12 ataupun yang lainnya, tidak ada dalil dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan juga berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dzikrillah ni wa ulil jama'. Dan akul jamaah yaitu dua. Akul jamaah yaitu dua. Dan juga akul jamaah dua, salatnya Ibn Abbas dan juga salatnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Ibn Abbas ketika salat bersama Nabi di sebelah kirinya, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam memegang kepalanya diputarkan ke sebelah kanannya. Jabir juga sama. Ketika salat di sebelah kiri Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi memegang tangannya, diputar, kemudian disimpan di sebelah kirinya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa akal jamaah adalah dua orang. Akal jamaah dua orang. Nah, walaupun dua orang di sini, yang satu khutbah, yang satu mendengarkan, fahadu jais. Yang satu khutbah, yang satu mendengarkan, bahwa jais. Waktuha waktu dhuhr. Dan waktu sholat Jumat adalah waktu duhur. Ini awal waktu sholat Jumat. Sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa awal waktu Jumat yaitu zawal syams. Karena sholat Jumat merupakan badal, pengganti dari sholat duhur. Dan awal waktu sholat duhur dimulai ketika zawal syams. Bil ijma' ulama. Sebagaimana pembahasan ini telah kita bahas di pembahasan tentang al-mawaqit shalah, waktu-waktu salat. Bahwa awal waktu salat duhur idza zalati asy-syams. Jadi ini ijma ulama bahwa awal waktu salat duhur yaitu ketika matahari condong. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa awal waktu salat Jumat adalah zawal. Karena pengganti dari duhur. Pengganti dari duhur. Dan hal ini sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu asy-syams. Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat Jumat ketika matahari itu condong. Ketika matahari itu condong. Dan Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih mentabwib memberikan judul dalam kitabnya Syarh Bukhari itu pembahasan tentang awal waktu salat Jumat. Beliau mengatakan bab waktu Jumat idza zalati asy-syams. Bab waktu Jumat, bab waktu salat Jumat idza zalati asy-syams, apabila matahari itu condong. Ini merupakan jumhur pendapat dari jumhur ulama. Allahu taala. Dan akhir dari waktu salat Jumat juga sama. Akhir waktu salat Jumat juga sama seperti akhir waktu salat Dzuhur. Akhir waktu salat Dzuhur. Ini juga sama merupakan pendapat dari jumhur ulama. Ini juga sama pendapat dari jumhur ulama. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa ala man hadaraha alla yatakhatta riqab an-nas, dan mereka yang hadir melaksanakan salat Jumat alla yatakhatta riqab an-nas, tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Ini yang berkaitan tentang permasalahan ketika seseorang menghadiri sholat Jumat, jangan melewati, yakni melangkah pundak-pundak manusia ketika mereka duduk. Hal ini sebagaimana dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam tentang larangan seseorang yatakhatta riqab an-nas, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat seseorang yang melengkahi pundak-pundak manusia ketika hari Jumat, dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan khutbah, sedang berkhutbah, Nabi mengatakan ijlis faqad adait, duduklah engkau, sungguhnya engkau telah menyakiti. Ini menyakiti yang lain. Ini dalil menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa tahap riqab fahuwa al-muhram. Fahuwa muhram. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi yang juga diterjemahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala alaihi, tentang haramnya takhattub riqab. Karena bisa menyakiti saudaranya yang lain. Sedangkan apabila lahu hajah fahada jaiz. Bil hajah fahada jaiz. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Rajab rahmatullahi taala alaih, ketika seseorang membutuhkan untuk melewati pundak-pundak manusia untuk berwudu, misalkan wudunya batal, kemudian dia ingin pergi ke tempat wudu, fadha jaiz. Kenapa? Karena lil hajah. Atau dia tidak mendapatkan tempat untuk sholat. Lihat, di depan masih kosong, tetapi kok sebelumnya sudah penuh. Hada lil hajah fahad jais. Ini lil hajah. Berbeda dengan apabila sudah depan penuh, belakang kemudian dia pergi tahap berikop, mencari sana kemari lain sebagainya. Lebih-lebih ketika imam sedang khutbah, ini bisa mengganggu ke yang lainnya. Orang sedang lihat, imam sedang khutbah, mundar-mandir sana kemari. Cari. Dan ini bisa menyakiti yang lain. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ijlis, faqad adait, duduklah engkau. Engkau telah menyakiti yang lain. Fahala muharram. Fahala haram. Sehingga seseorang senantiasa jangan takhattur riqab apabila tidak ada hajah, tidak ada keperluan. Sedangkan apabila ada keperluan, boleh dikarenakan ingin berwudu atau mencari tempat sholat, ada depan kosong dan dia tidak bisa sampai ke tempat itu kecuali harus melewati orang lain, fahada jais. Fahada jais. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala mengatakan, tidak boleh seseorang untuk melangkahi pundak-pundak manusia untuk masuk ke saf. Idza lam yakun baina yadayhi furjatan, apabila di depannya tidak ada celah. La li yaumil jum'ah wala li ghairihi, baik pada hari Jumat ataupun pada hari-hari yang lainnya. Karena ini termasuk dari kedzaliman. Ini termasuk dari kedzaliman. Yani apabila tidak ada suatu keperluan, maka tinggalkanlah cara seperti ini. Sedangkan apabila lil hajah fahuwa jais. Sedangkan kalau tidak ada al hajah, tinggalkan cara seperti ini, karena bisa mengganggu orang lain yang sedang mendengarkan imam khutbah. Nah, karena ketika seseorang diam, terdiam, ketika seorang melewati, otomatis akan misahkan, meminta jalan. Sehingga dia lompat ke sana lagi, jalan ke sana lagi. Padahal dari kejauhan dia sudah terlihat di sana itu sudah penuh, tidak ada celah sedikit pun. Nah, maka dalam keadaan seperti ini mayajus, tidak boleh bagi dia untuk melangkahi pundak-pundak manusia karena bisa menyakiti mereka. Sedangkan lil hajah masih kosong, masih ada tempat-tempat yang kosong, orang-orang diam di belakang, maka boleh untuk ke depan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa an yansita halal khutbatain. Dan bagi dia untuk diam ketika imam sedang berkhutbah, khutbatain, dua kali khutbah. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza qulta li sahibika ansit yaum al-jum'ah fa wal imam yakhutub faqad lagawt." Apabila engkau mengucapkan kepada teman, "Ansit, diamlah kau." Ketika hari Jumat, "Wal imam yakhutub," dan imam sedang khutbah, "faqad lagawt." Ini masalah yang berkaitan tentang Jumat, tentang keadaan imam ketika khutbah, terus apa yang dilakukan oleh al-mamum ketika khutbah. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Itu permasalahan-permasalahan tentang khutbah. Apakah dalam berkhutbah harus dalam keadaan berwudu? Apakah harus berdiri? Apakah harus dua kali khutbah? Juga masail-masail yang lainnya tentang permasalahan khutbah, baik untuk imam ataupun untuk makmum, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.